ورث الدنيا والدين. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فالوفاء فيه جفا صلاته يعني كلام في وليك الله سبحانه وتعالى. Marilah sejenak kita kembali mengkaji beberapa ajaran Islam bagi kelanjutan daripada pengajian beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang kerahmatan Islam untuk penghuni alam ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Islam didatangkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi penghuni alam raya ini. Firman Allah yang berkaitan dengan ini adalah ayat yang kondang sekali, kita sering mendengarnya. A'udzu billahi rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh penghuni alam ini. Penghuni alam ini adalah manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Penghuni alam ini juga adalah binatang-binatang, baik yang halal dimakan maupun yang haram untuk dimakan. Dan penghuni alam ini juga termasuk lingkungan atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Keramatan Islam terhadap makhluk yang namanya manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, sudah kami terangkan pada pertemuan yang lalu, di mana intinya orang Islam tidak dibenarkan antara lain untuk membunuh orang non muslim. Bahkan sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa yang membunuh orang non muslim yang terikat perjanjian damai hidup satu negara dengan orang-orang muslim, maka orang yang membunuh tadi tidak akan mencium bau atau mencium aroma surga. Ini dapat dipahami bahwa apabila mencium aroma surga saja tidak akan mendapatkan, apalagi sampai dia masuk surga. Oleh sebab itu, Islam bukanlah seperti yang diisukan oleh orang-orang yang anti-Islam, bahwa Islam adalah agama terorisme dan lain sebagainya. Kami sedang menerbitkan buku dengan tiga bahasa, yang judulnya adalah Islam Between War and Peace, Islam antara perang dan damai, Al-Islam Bainal Harbi Wassalam. Sudah mendapatkan sponsor dan insya Allah nanti akan dibagi-bagikan gratis dalam tiga bahasa. Semula adalah dialog antara Imam Besar Masjid Istiqlal dengan seminar wartawan senior dari Amerika. Jumlahnya mereka ada 12 orang yang menanyakan tentang hubungan antara orang-orang Islam dan orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan pada bulan Juli ini sudah dapat disebarkan. Jadi tidaklah benar bahwa tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang membolehkan umatnya untuk membunuh, ya, menteror orang-orang yang bukan muslim. Ini sudah kami terangkan pada pertemuan yang lalu. Hari ini kami juga bawa kitab yang terbaru bagi kami. Yang pertama kitab namanya Mewaspadai Provokator Haji. Yeah. Yang kedua adalah kitab berjudul terjemah dari buku kami yang berbahasa Arab, Kriteria Halal dan Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika menurut Al-Quran dan Hadis. Tentunya bagi yang kepingin memiliki dapat berhubungan dengan sekalian. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah rahmat bagi binatang. Ya, ternyata kedatangan Islam ini juga membawa rahmat, membawa kasih sayang kepada binatang. Di dalam ajaran Islam misalnya, ada binatang yang memang dibolehkan untuk dikonsumsi dan ada binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Memang semuanya diciptakan. Isi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tapi tidak berarti bahwa untuk manusia itu pengertiannya mesti dimakan. Hari ini banyak peringatan hari tanpa tembakau sedunia. Kami berturut-turut 2 hari, Selasa, Rabu kemarin, mengikuti seminar-seminar tentang bahaya merokok. Yeah. Memang Allah membuat tembakau. Tembakau itu adalah ciptaan Allah. Ternyata di dalam tembakau itu ada zat-zat yang dapat digunakan sebagai obat, untuk obat kanker, untuk insulin dan sebagainya. Tapi tembakau jangan diisep. Ini yang berbahaya ketika tembakau itu dimakan, diisep. Itu berbahaya sekali. Setiap tahun, ya, rokok itu telah membunuh 5,4 juta manusia di dunia ini. Diperkirakan pada tahun 2020 itu rokok menjadi pembunuh pertama di dunia ini. Bahaya rokok luar biasa. Ya. Memang Allah menciptakan tembakau, tapi tidak untuk selamanya dimakan, tidak untuk selamanya diisep. Ada faedah-faedah lain untuk obat kanker dan sebagainya. Demikian pula hal-hal yang lain, semuanya diciptakan untuk makhluk yang namanya manusia. Allah menciptakan semua apa yang di dunia ini hanya untuk manusia. Menciptakan alam, menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan, bahkan menciptakan malaikat untuk manusia, bahkan menciptakan syaitan juga untuk manusia. Tanpa ada setan, manusia tidak dikenal. Tidak akan dapat dibedakan mana orang yang bagus, mana yang tidak bagus. Mana yang berkualitas dan mana yang tidak berkualitas. Allah menggunakan, menciptakan setan dalam rangka untuk membedakan mana manusia yang baik, mana manusia yang taat, dan mana manusia yang tidak taat kepada Allah. وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Allah lah yang menjadikan semuanya apa yang ada di bumi ini untuk kamu. Untuk kamu tidak selamanya berarti untuk dimakan. Ketika ada hewan-hewan yang diizinkan, dihalalkan untuk dimakan, itu Islam memberikan aturan-aturan cara penyembelihannya. Maka tidak boleh menyembelih, mematikan hewan dengan cara penyiksaan. Ini punya kambing satu, tapi kalau disembelih langsung, nanti dagingnya nggak termakan semuanya. Maka hari ini kita potong aja lah kakinya dulu, kita sate, satu dipotong. Sudah lucu. Dari tempe, susah. Kakinya satu lagi, potong lagi. Nah ini bukan ajaran Islam seperti ini. Makanya ajaran Islam mendaki, kalaupun kamu membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Innallaha katabal ihsan fi fil asya fi kulli syai'. Faidah datangtum fa'aksin al-zid. Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Maka kita ketika membunuh hewan, menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang paling bagus. Bagaimana cara yang paling bagus adalah mempercepat hilangnya nyawa dan menumpahkan darah sebanyak-banyaknya. Itu cara pembunuhan hewan yang paling bagus. Bahkan sekarang ada metode namanya stunning, pemingsanan hewan. Itu ternyata juga bagus menurut syariat Islam, karena ketika di stunning itu dipingsankan dulu, ketika digorok itu hewan sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi cara-cara yang menyiksa hewan itu adalah perbuatan zalim kepada hewan. Itu diharamkan, dilarang. Maaf, sebagian darah kita ada istilah menyembelih hewan itu namanya dengan cara sebelum disembelih hewannya digelonggong. Nah, gelonggong ini nggak tahu bahasa mana itu. Digelonggong itu artinya ya sapi itu ya, misalnya sapi itu. Itu kalau nanti malam jam 10 atau jam 11 mau disembelih, itu jam 2 siang sudah dimasuki kram, masuki selang sampai perut, selangnya dihubungkan ke kran, krannya dibuka, jadi air bocor terus ke dalam perut ya, sampai hewannya pingsan, gak sadar sama sekali, tinggal bernapas saja, air terus sampai kumbung baru dimatikan. Perlunya apa? Itu air akan masuk ke serat-serat daging. Sehingga daging yang tadinya timbangannya 3 kilo menjadi bisa 5 kilo. Itu. Ini hati-hati daging gelombong seperti ini. Ini ada di sebagian di Jawa Tengah ini. Kadang-kadang diekspor sampai ke Jakarta ini. Biasanya dagingnya kiloannya murah. Tapi ketika dimasak langsung sebab kadar airnya sekian persen, itu bisa tambah sampai 10 kilo dan sebagainya. Ya, ya. Nah ini penyiksaan terhadap hewan. Kita pernah lihat sendiri. Menyembelihnya bagus, sembelih biasa. Tapi gelonggongnya ini yang mendolimi hewan. Maka mendolimi itu haram hukumnya. Dagingnya tetap halal, sah sembelihannya, benar sembelihannya. Tapi menggelonggong ini termasuk mendalimi hewan. Kalau stunning itu ditembak kepalanya dengan peluru besi itu, ya, sehingga pingsan saja, setiap pingsan dalam, tapi gak mati. Itu kalau dibiarkan sampai 15 menit itu akan bangun lagi. Bangun semoyongan-semoyongan ya, hidup lagi dia. Maka seperti itu gak apa-apa. Ini juga dibenarkan menurut syariat Islam, karena menyembelih hewan itu harus dengan cara yang terbaik. Cara terbaik adalah mempercepat hilangnya nyawa dan dengan penumpahan darah sebanyak-banyaknya. Maka dalam syariat Islam itu kemudian dirumuskan, ya, menyembelih yang ideal itu adalah minimal dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan. Sebab kalau tenggorokan sudah terputus, tidak mungkin akan bisa bernapas lagi. Kalau kerongkongan perjalanan makanan sudah putus, tidak mungkin bisa hidup lagi. dan lebih cepatnya disunahkan memotong dua urat nadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu penyembelihan yang ideal seperti itu. Tentu ini pada hewan-hewan yang dapat dikuasai. Kalau hewan yang tidak dapat dikuasai, maka dengan cara apapun silakan. Islam itu memberikan rahmat, memberikan keleluasaan, tidak sempit. Sehingga misalnya kalau ada sapi jatuh ke dalam sumur, hidup, diangkat tidak bisa, bagaimana? Mengangkat sapi jatuh dalam sumur, mau disembelih bagaimana? Andai kata kesulitan, lempari aja dengan tombak atau dengan ya pedang silakan, halal sudah. Jangankan itu, gigitan anjing saja. Kita punya anjing, anjing pemburu, dan kita latih. Ayo, lepaskan di sana. Bismillah, cepat lari dia. Datang dengan membawa kelinci pada kita. Itu kelincinya halal makan oleh kita itu. Meskipun sudah digigit anjing, sudah mati. Ya. Tentunya setelah dilatih, misalnya, lepas kelinci untuk juragannya. Lepas lagi, berikan ke juragannya. Sampai 3 kali, baru yang keempat itu halal. Kalau dia lari kemudian bawa kelinci, ternyata gak diserahkan ke juragannya, akhirnya dimakan sendiri. Oh, itu dia berarti menangkap untuk dirinya sendiri. Ya ini gak halal. Itu Quran mengatakan demikian. Ya. Jadi hewan-hewan itu pun mendapatkan rahmat dengan ajaran Islam. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kita haram, diharamkan menjadikan yang punya nyawa sebagai sasaran tembak. Ya. Maksudnya sasaran tembak ini, ya, bahasa Arab itu hadap sebagai sasaran lemparan gitu. Bukan menembak dalam pengertian kita akan mengambil dia kemudian kita konsumsi, kita makan. Kita tembak lagi, nah, kena tembak lagi sebagai sasaran tembakan aja. Bukan untuk kita berburu. Ini diharamkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan, siapa yang membunuh burung, siapa yang membunuh burung tanpa ada haknya, maka dia akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi kita membunuh hewan itu gak sembarangan. Ada hak untuk membunuh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hak kita untuk membunuh hewan itu? Rasulullah menjawab, haknya adalah kamu membunuh hewan, kemudian hewan itu harus kamu makan. Maka tidak boleh kita membunuh hewan, ya. Apalagi kemarin ada yang tanya, Pak Sabar, orang mancing, lepas, lempar lagi, itu menyiksa hewan seperti itu. Maka seyogianya kalau bisa, kita kalau menangkap ikan, jangan kita pancing. Itu penyiksaan terhadap ikan. Kalau bisa kita menangkap ikan tanpa dipancing, dengan jala, dengan sesar, dengan jaring dan sebagainya, jaring sejala. Kecuali kalau sudah gak bisa sama sekali, tangkap sekali dengan pancing. Itu. Apalagi memancing, sudah kecantol lehernya, lepas lagi, lempar lagi, pancing lagi. Itu banyak orang-orang untuk menghilangkan.